Ada pertanyaan? Harap dulu. Tapi belum pernah mengamalkan. Biasanya kan orang-orang silat bisa gitu-gitu. Biasanya. Yang mana, Pak? Nah, jelas. Ilmu kalam. Ahli. Ya. Beda. Ya. Tapi untuk soal yang pertama tadi terkait dengan telepati, apakah itu memang menggunakan perantara jin atau memang ada kemampuan ya khusus barakallahu fikum orang-orang tertentu barakallahu fikum wallahu taala alam bisawab. Ada pada dua kemungkinan tadi ya, bisa jadi memang itu berasal dari barakallahu fikum bantuan dari jin ya, sehingga orang tadi memiliki kemampuan seperti itu, atau memang barakallahu fikum beberapa jenis manusia yang memang Allah takdirkan mereka memiliki kelebihan tersebut barakallahu fikum. Tapi hal tersebut berada dalam kendali Allah, istilahnya namanya karomah. Ingat ya, yang namanya karomah, barakallahu fikum, sekali lagi disebutkan, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, karomah itu berada dalam kendali Allah. Karomah itu adalah anugerah dari Allah. Jadi karomah itu bukan sesuatu yang bisa dimunculkan oleh manusia sesuai dengan keinginan mereka. Antum coba lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat para nabi. Apakah langsung terus mesti nabi itu doa kan kepada Allah ketika ingin menghadirkan maidah, ya, hidangan dari langit, ketika Nabi Muhammad ingin menampakkan bulan terbelah, itu kan nggak langsung, enggak, tapi doa lu kepada Allah, minta izin kepada Allah. Jadi yang namanya karomah itu berasal dari Allah. Karomah itu kekuatan yang Allah munculkan. Ya. Namun ketika barakallahu fikum sesuatu yang luar biasa tadi berada dalam kendali manusia, itu namanya sihir. Dia mampu untuk memunculkan, ya, dia mampu untuk menampakkan, dia mampu untuk mendemonstrasikan sesuai dengan keinginan hatinya, itu sudah sihir namanya. Itu sudah sihir namanya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, itu bedanya. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, orang yang memiliki kemampuan telepati tadi, ada yang memang barakallahu fikum dengan apa? Bantuan jin. Ya. Ada yang memang barakallahu fikum Allah berikan kelebihan dalam bentuk karomah tadi. Tapi itu barakallahu fikum tidak dalam kendali dia, tiba-tiba saja. Ya. Sebagaimana barakallahu fikum yang disebutkan dalam asar yang terjadi pada sahabat Umar radhiyallahu an. Di mana beliau barakallahu fikum mendapatkan ya barakallahu fikum tayyib visual ya, ketika pasukan kaum muslimin sedang apa dikepung oleh musuh ya kan barakallahu fikum, maka beliau barakallahu fikum dengan spontan ya mengatakan al-jirah, hendaknya kalian berlindung di gunung. Itu semua didengarkan oleh pasukan, enggak tahu suara dari mana. Pokoknya ada perintah untuk berlindung di gunung. Sehingga semuanya pada naik gunung berlindung dan mereka selamat. Ya. Semua orang habis itu mereka tanya, tadi kok kayak dengar suara Umar ya? Ngomong kita berlindung di gunung barakallahu fikum. Ketika itu disampaikan kepada Umar, iya. Pada saat itu saya tiba-tiba mendapatkan visual tentang keadaan kalian dan langsung ya, Umar mengatakan untuk berlindung di gunung. Itu muncul tiba-tiba. Barakallahu fikum. Habis itu enggak pernah terjadi lagi pada sahabat sahabat Umar. Enggak bisa beliau tiba-tiba pengen lihat pasukannya misalnya yang di daerah mana Maghrib sana. Penampakan gitu ya. Enggak bisa. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya karomah itu bukan wewenang manusia, tapi Allah yang memberikan kemampuan kekuatan tadi. Kalau itu sudah berada dalam kendali kita, itu adalah sihir. Ya, barakallahu fikum. Itu adalah sihir. Barakallahu fikum. Dan ya begitulah cara, ya begitulah cara syaitan, jin yang jahat untuk menggelincirkan anak Adam. Berawal mungkin dari barakallahu fikum karomah tadi. Ya. Habis itu apa? Jin yang akan membuka peluang. Nah, jadi kan berawal dari kejadian tadi, dia tiba-tiba memiliki kemampuan tadi, visual tanpa batas tadi, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian apa? Jin melihat peluang barakallahu fikum, maka menawarkan. Ya. Menawarkan apa? Perjanjian tadi, barakallahu fikum. Tayyib. Kalau kamu mau yang kayak tadi, terkadang ya enggak ada barakallahu fikum apa? Enggak ada perbincangan ya. Tapi secara tidak langsung barakallahu fikum bangsa jin tadi membuat orang tersebut ketagihan dengan kemampuan tadi. Iya. Barakallahu fikum. Ketagihan demi ketagihan barakallahu fikum akhirnya iya, yang namanya ketagihan terikat. Setelah itu jin atau syaitan yang akan mengatur dia. Itu yang biasanya terjadi. Ya. Jadi berawal dari kemampuan tersebut, barakallahu fikum, kemudian bangsa jin atau syaitan mendapatkan peluang. Ya. Begitu juga terkait dengan apa istilah namanya sekarang, namanya indigo, gitu ya. Anak-anak yang memiliki kemampuan indigo tadi, barakallahu fikum. Jadi itu bisa kemungkinan memang ada gangguan jin ya, dari anak tadi, atau memang tadi anak ini Allah berikan apa bentuk kelebihan barakallahu fikum sayyid, namun adalah ketentuannya tadi itu masih dalam taraf wajar ya, dalam taraf artinya memang ada kemungkinan selama itu bukan dalam kendali dia, jadi tiba-tiba saja memiliki kemampuan tersebut, tiba-tiba datang ya, tiba-tiba hilang. Tapi kalau dia sudah memiliki kemampuan untuk barakallahu fikum mengatur itu semua, nah itu sudah barakallahu fikum ya, sudah termasuk sihir. Dan biasanya seperti ini nanti jadinya peramal. Jadi cenayang. Sejak kecil itu dia sudah memiliki kemampuan indigo. Ya kan? Barakallahu fikum. Ini kalau tidak diarahkan, anak ini nanti bakal besarnya jadi kadernya syaitan. Ya. Dia akan jadi seorang cenayang. Iya, dia bisa menerawang. Nah, kenapa? Karena kemampuan tadi sudah apa? Berada pada kendali dia. Dan itu biasanya, barakallahu fikum, syaitan yang memang memberikan kemampuan tadi. Iya. Untuk apa? Membawa dia pada kesyirikan dan akan membawa dia pada iddia ilmu ghaib. Mengaku, mengklaim dirinya mengetahui ilmu ghaib. Ya, sehingga dia berani meramal adanya hari kiamat kapan gitu ya, berani dia mengatakan kamu matinya besok gitu ya, berani dia mengatakan kamu tidak akan berhasil jadi calak ya, kamu tidak akan bisa naik suara kau itu ya, melangkai takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala misal itu terkait dengan yang namanya telepati tadi, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua tadi sudah dijawab ya, ketika Allah memanggil Musa diperintahkan untuk mendekat, itu sebagai juga dalil menunjukkan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Barakallahu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Jadi beda. Ilmu filsafat itu ilmu yang berasal dari Yunani. Ya, dengan tokohnya Aristoteles, kemudian Socrates, Barakallahu fikum, dan yang semisal dengannya. Ini itu ilmu filsafat. Tapi kalau ilmu kalam itu adalah Barakallahu fikum kolaborasi ya, antara ilmu filsafat Yunani dengan Barakallahu fikum Islam. Itu namanya ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu ibaratnya filsafat Islami. Iya. Padahal ya enggak Islami. Itu Barakallahu fikum. Jadi dia itu ingin mencampur adukan ya, dicampur Barakallahu fikum antara Islam dengan filsafat tadi, Barakallahu fikum. Tapi orang ini ya, dia menjadikan filsafat itu sebagai induknya. Sedangkan Islam wahyu ya, itu sebagai apa? Pelengkapnya saja. Jadi ketika bertentangan antara filsafat yang itu dikembalikan kepada akal dengan wahyu, mereka tetap mendahulukan akalnya. Barakallahu fikum. Jadi filsafat itu kan kental dengan hasil pemikiran ya. Kan filsafat namanya. Hasil dari pemikiran yang dalam, Barakallahu fikum, maka menghasilkanlah kesimpulan-kesimpulan. Sehingga apa yang namanya filsafat itu sangat kental kaitannya dengan akal. Ya. Kalau wahyu, Barakallahu fikum, sesuatu yang mengarahkan akal tadi sebenarnya. Kalau orang ahli kalam dibalik, jadi akal itu yang lebih didahulukan, sedangkan wahyu hanya mengikuti jalannya pola pikir akal. Ketika wahyu itu bertentangan dengan pola pikir akal, maka wahyu nggak dipakai. Barakallahu fikum. Maka wahyu tidak dipakai. Barakallahu fikum. Dan itu mereka terapkan dalam pembahasan akidah, bahkan dalam pembahasan fikih akal yang lebih dahulukan, Barakallahu fikum. Seperti contoh Barakallahu fikum, masalah apa? Hadis lalat itu ya. Hadis lalat, ketika ada lalat yang jatuh ke dalam air minum, maka diperintahkan untuk dicelupkan. Karena pada salah satu sayap lalat mengandung obat, satunya lagi mengandung penyakit. Nah, sebagian orang Barakallahu fikum langsung ingin membuktikan kebenaran hadis tadi, dicek di laboratorium, ternyata semua sayap lalat itu mengandung bakteri, penyakit, Barakallahu fikum. Sehingga ada seorang tokoh, Barakallahu fikum, tokoh Islam di daerah Sudan, dan orangnya sudah meninggal, Barakallahu fikum, dia terang-terang mengatakan, hadis ini kita tolak. Hadis riwayat Bukhari, di mana Rasul mengatakan, idza waqa'a dzubaru fi syarabi ahadikum, falyakumis. Ditolak katanya. Karena secara akal eksperimen membuktikan kedua sayap lalat tadi mengandung bakteri, semuanya penyakit. Sehingga hadis ini tidak relevan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kita tidak pakai hadis ini. Sehingga ketika lalat masuk, jangan dicelupkan, dibuang itu minumannya. Karena semuanya telah mengandung bakteri. Tapi Barakallahu fikum, sejalan dengan perkembangan, ya ada sebagian ilmuwan-ilmuwan yang bagus, ya pemahamannya kuat agamanya, mereka mengadakan eksperimen ulang. Jadi dibedakan antara lalat tadi sebelum bersentuhan dengan air dan dilakukan percobaan lagi ketika lalat tadi sudah dicelupkan ke dalam air. Ternyata terbukti lalat itu memang kalau dia dalam keadaan kering, belum bersentuh dengan air, memang kedua sayapnya mengandung bakteri. Tapi ketika dia sudah bereaksi dengan air, dicelupkan, maka salah satu sayap tadi yang mengandung bakteri bereaksi menjadi penawar bagi Barakallahu fikum, racun dari sayap yang satunya. Sehingga hadis Nabi tidak berdusta. Barakallahu fikum. Itu sekedar contoh saja. Iya. Jadi ilmu filsafat, ilmu kalam itu termasuk ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela. Banyak ucapan barakallahu fikum dari imam-imam ya mazhab yang empat barakallahu fikum, dan juga dari kalangan salaf mencela ilmu kalam dan ilmu filsafat barakallahu fikum. Baik. Imam Syafi'i sendiri ma'ruf ya, Imam Syafi'i sendiri ma'ruf ucapan beliau terkait dengan ilmu kalam ini. Beliau termasuk keras. Beliau mengatakan hukmi fi ilmil kalam. Hukum yang saya tetapkan untuk orang yang mempelajari ilmu kalam, orang ini dipukul ya dengan sendal dan dia diarak di keramaian orang. Ya, dan dikatakan ini adalah balasan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Itu hukum ucapan dari Imam Syafi'i yang masyhur. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum. Al-Qadhi Abu Yusuf ya, muridnya Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, beliau mengatakan al-ilmu bil kalam jahlun wal jahlu bil kalam ilm ya. Orang yang ngerti mendalami ilmu kalam itu sebenarnya orang yang bodoh, dan orang yang tidak mengerti ilmu kalam dialah orang yang berilmu. Kenapa? Karena barakallahu fikum ilmu kalam itu iya secara tidak langsung akan membodohi seseorang. Barakallahu fikum. Memang barakallahu fikum dikesankan oleh syaitan ya atau iblis seolah-olah orang yang berbicara ilmu kalam itu memang bebas pemikirannya, bisa kemana-mana. Tapi pada hakikatnya itu adalah belenggu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fakhrur Razi ya, salah satu juga pakar filsafat Islam, pakar ilmu salah, ilmu kalam dalam Islam, beliau mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalu, akhir dari kehidupan orang yang selalu mengedepankan akalnya itu adalah belenggu. Beliau ini adalah pakarnya yang sudah menyelami ilmu kalam sampai ke dasarnya. Kesimpulan beliau itu, kenapa? Ya, dia tidak akan mendapatkan hasil. Barakallahu fikum. Iya. Nihayatu iqdamil uquli iqal. Sebenarnya orang yang selalu mendahulukan akal, dia itu terbelenggu. Bukan justru menjadi orang yang bebas, tapi dia menjadi orang yang terbelenggu. Wa aktsaru sa'il 'alamina dharar. Dan mayoritas kata Fakhrur Razi. Iya. Usaha dan upaya ahli kalam itu adalah barakallahu fikum kesesatan. Barakallahu fikum. Tayyib. kemudian beliau di situ mengatakan walam nastafid min bahtina tula umrina illa jama'na fi kila wa qalu. Dan tidaklah kami mendapatkan dari apa yang kami habiskan terhadap umur kami melainkan hanya ya penukilan ucapan. Si fulan mengatakan ini, si alam mengatakan itu. Barakallahu fikum. Tidak akan mendapatkan keyakinan. Sekali lagi, kalau orang itu sudah belajar ilmu filsafat, kalau orang itu sudah belajar ilmu kalam, bukan malah menemukan keyakinan. Tapi justru apa? Tidak punya keyakinan. Lihat saja. Ya. Orang yang belajar ilmu filsafat, orang yang belajar ilmu kalam, itu ujung-ujungnya dia tidak punya keyakinan. Dia tidak percaya dengan adanya Sang Pencipta. Dia barangkali tidak memiliki keyakinan terhadap agama. Ujung-ujungnya nanti jadi ateis. Ujung-ujungnya jadi ateis. Jadi ilmu kalam, ilmu filsafat ini sebenarnya produknya iblis. Ya, produknya syaitan, tapi dikemas dengan cara yang bagus. Menarik. Memang itulah kepiawaian, keahlian yang namanya iblis dan syaitan. Oh, Nabi Adam yang pintar ya, dikibulin sama dia. Ya enggak? Pintar dia mengemasnya itu. Melalui ilmu filsafat, melalui ilmu kalam. Nah, orang-orang yang memang memiliki barakallahu fikum kecerdasan, ya, memang dia ahli dan berpikir, itu banyaknya tertarik dengan ilmu filsafat, ilmu kalam, barakallahu fikum. Dan yang namanya wahyu itu nggak ada harganya bagi mereka. Al-Quran, hadis itu dipelintir-pelintir sama mereka, mereka nggak takut. Makanya keluar dari orang-orang seperti ini pernyataan-pernyataan yang mengerikan. Barakallahu fikum, ya. Bagaimana penghinaan mereka terhadap Al-Quran. Nah, barakallahu fikum, mengatakan Al-Quran adalah kitab porno. Barakallahu fikum, tayyib. Ya, bagaimana penghinaan mereka terhadap hadis. Barakallahu fikum. Bagaimana penghinaan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari filsafat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi, ya, ilmu kalam itu adalah barakallahu fikum, iya, campuran antara ilmu filsafat Yunani dengan Islam, barakallahu fikum. Namun yang menjadi pokok pegangan adalah filsafat, Islamnya hanya sebagai pelengkap saja, barakallahu fikum, iya. Biar ada label Islaminya lah gitu. Kalau ada label Islaminya kan orang-orang bisa tenang, ya, dalam apa? Mendalaminya, barakallahu fikum. Padahal ya tidak jauh lebih parah dari ilmu filsafat Yunani, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Ya, bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya mungkin saking apa ya kuatnya pengaruh ya hulu balang dan penasihat kerajaan tadi, mereka bisa dengan pandai menggambarkan kepada ya keluarga kerajaan pentingnya akidah tersebut. Dan memang tadi karena memang dari pihak keluarga kerajaan berawal dari Al-Ma'mun. Al-Ma'mun itu memang senang dengan ilmu filsafat. Ya. Berawal dari Al-Ma'mun ini, memang kerusakan. Jadi dia itu apa ya, terpesona dengan ilmu filsafat, mungkin lewat kata-katanya, barakallahu fikum. Dan juga dengan sain, ya, barakallahu fikum. Sehingga kitab-kitab filsafat itu ya diterjemahkan semenjak zaman Al-Ma'mun ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran. Barakallahu fikum, ya. Secara masif. Ya, ya mungkin karena dia sudah senang ya dengan barakallahu fikum apa? Ilmu filsafat tadi, ya dia ingin merubah pola pikir kaum muslimin. Ya meyakini kalau itu sudah pikiran kolot. Ya, pikiran kuno barakallahu fikum. Sama ya seperti saat ini. Menganggap orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah dianggap kolot. Iya. Pola pikirnya apa itu sudah apa di barakallahu fikum di otaki ya. Enggak bisa berkembang. Anggapan mereka. Itu yang digambarkan oleh filsafat. Jadi dibuatlah karikatur gitu ya. Orang tapi gambarnya kubah masjid kepalanya. Maksudnya apa? Ini orang pikirannya itu tidak apa, tidak luas, cuman tertutup dengan masjid saja. Nah, itu kan itu filsafat sebenarnya. Barakallahu fikum. Ingin membuat kaum muslimin itu barakallahu fikum untuk merasa risih dengan Islam yang memang benar-benar murni. Islam yang memang benar-benar barakallahu fikum kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasul mengatakan apa? Addu 'alaiha bin nawajid. Ketika muncul masa-masa seperti itu, kamu gigit kuat-kuat dengan gigi geraham Al-Quran dan Sunnah. Biasanya banyak nanti orang-orang barakallahu'alaikum yang akan membuat kaum muslimin itu ragu dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Membuat mereka secara perlahan untuk apa? Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang ya tidak perlu terlalu dipegang erat-erat lah. Ya. Agak kendor dikit lah barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Iya. Ya itu. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin secara keuntungan mungkin dalam sisi materi ya tidak begitu, tapi dari sisi untuk apa menampakkan bagaimana kekuatan kekuasaan tadi ya, ingin merubah pola pikir kaum muslimin yang waktu saat itu masih bagus kembali kepada Al-Qur'an Sunnah, dia ingin apa berusaha untuk mendobrak itu ya, menjadi orang pertama yang mendobrak pola pikir umat Islam saat itu kan benar-benar frontal ya. Jadi akidah itu sudah lama dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, atau tabi'in. Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Nah dia dengan kajian-kajian dia pelajari ilmu filsafat. Akhirnya dia berkesimpulan, Al-Quran ini makhluk, masa dikatakan kalamullah. Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Kemudian ya ditanamkanlah oleh penasihat-penasihat tadi, ya itu baginda itu sudah kolot pemikiran seperti itu. Anda harus mendobrak, ya. Dibuat kaum muslimin itu apa? Bisa berpikir lebih luas. Makanya dipaksa. Barakallahu fikum. Ya. Ya untuk apa? Idhar, menampakkan barakallahu fikum kekuasaan dan kemampuan dia. Barakallahu fikum untuk apa? Merubah. Ya. Apa namanya itu? Revolusi. Ya. Revolusi mental. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu yang kita rasakan barakallahu fikum. Jadi memang di satu sisi untuk masa-masa kita saat ini ada di kalangan kaum muslimin yang memang gencar barakallahu fikum untuk ya mengajak kaum muslimin, mengajarkan kaum muslimin untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sisi lain, ada yang menyerukan sebaliknya. Ya. Dibuka, barakallahu fikum, kekuatan kaum muslimin untuk memegangi Al-Quran dan As-Sunnah itu, kalau bisa jangan terlalu kuat. Ya. Kalau bisa, diberikan longgar, selonggar-longgarnya. Barakallahu fikum. Dan memang dikesankan seolah kaum muslimin yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan kokoh sebagai muslim yang radikal, ya, muslim yang keras barakallahu fikum. Dan memang cukup berhasil mereka menanamkan opini seperti itu, ya. Jadi memang tercampur aduk antara barakallahu fikum orang Islam yang memegangi Al-Quran dan As-Sunnah memang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Memang juga ada orang-orang yang merasa dia memegangi Al-Quran dan As-Sunnah, namun penempatannya, porsinya tidak pada tempatnya. Tapi itu dihukumi apa? Satu oleh mereka. Sehingga memang menimbulkan kesan opini kepada publik, itulah Islam radikal. Iya, yang barakallahu fikum tidak radikal, plural. Ya, kalau sekarang ada istilah namanya apa? Nusantara. Nah, itu yang tadi longgar, selonggar-longgarnya. Ya, hatta dalam sholat salat pun longgar, gak usah rapet. Iya, selonggar-longgarnya. Barakallahu fikum. Iya, wallahu taala alam bisa. Makanya, jadi Rasul itu masya Allah. Iya. Nampaknya juga beliau mendapatkan visual dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau itu sebelum meninggal jelas. Iya, fasayara ikhtilafan katsira. Ketika saya sudah tidak ada, kalian akan mendapati banyak sekali perselisihan di dalam Islam itu. Iya. Maka apa nasihat beliau? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di abdu alaiha bin nawajid. Pegang kuat, jangan terpedaya, jangan tergoda, ya, dengan berbagai macam rayuan-rayuan barakallahu fikum dan tutur kata. Karena memang itulah barakallahu fikum keahlian syaitan dari kalangan jin dan manusia. Zukhrufal qawli ghurura. Mereka itu pandai dalam barakallahu fikum merayu manusia dengan ucapan mereka. Namun apa mah menipu. Iya. Sebagai Nabi Adam juga merasakan tipuan tadi. Padahal Nabi Adam itu terkenal apa? Sebagai manusia yang paling cerdas. Iya, jadi kecerdasan anak keturunannya itu hanya 1/4% dari Nabi Adam. Iya kan? Tapi masih juga kena akal sama iblis. Iya. Masih kena sama iblis. Karena memang iblis itu luar biasa. Iya, mengamati Nabi Adam sebelum dia diciptakan itu sudah diadakan apa? Monitoring, diamati dari atas, dicari kelemahannya. Barakallahu fikum. Ya itu juga kelebihan iblis. Dia itu apa? Enggak pernah futur. Gitu ya. Ngamati manusia terus. Barakallahu fikum. Jadi, sedangkan manusia enggak kuat istiqomah. Itu kelemahan manusia. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim, iya. Setelah Allah baru membentuk Nabi Adam belum ditiupkan ruh, itu iblis sudah penasaran. Ini makhluk apa ini? Kayaknya bakal istimewa ini, bakal mengalahkan saya. Langsung dicari titik kelemahannya, dilihat-lihat. Ini makhluk berongga ini. Berarti dari tekstur tubuhnya, karakter makhluk ini dia tidak akan kuat dalam menahan sesuatu. Ya, titik kelemahannya itu dia nggak bisa tetap dalam satu apa? Satu kondisi. Ini makhluk yang apa? Akan ada titik lemah. Ya, akan ada titik kelalaian padanya. Oh, di situ. Para kawasikum. Dan memang demikian. Iya. Para kawasikum. Memang Allah mentakdirkan manusia itu memiliki apa? Waktu di mana mereka akan lalai, waktu di mana mereka akan futur. Ya enggak? Kata Rasul, likulli amalin syirratun wa likulli syirratun fatra. Setiap amalan itu ada masa semangat, ada masa futur, lemes, males. Nah, itu mesti ada waktu-waktu itu. Maka Rasul mikaran bimbingan, pamangkana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Tapi orang-orang yang ketika dia masa futur, tetap kembali kepada sunnah, tetap dalam koridor sunnah, dia akan mendapatkan bimbingan. Tapi kalau ketika dia masa futur, dia lompat ya, dari sunnah, maka orang itu akan binasa. Nah, itulah yang dijadikan senjata iblis. Ya, barakallahu fikum. Kelemahan Nabi Adam itu siapa? Hah? Hawa. Iya, kalau iblis yang merayu, enggak ngaruh iblis yang merayu saya, enggak ngaruh. Iya, tawar apa saja enggak ngaruh. Tapi giliran Hawa yang merayu, kelopak-kelopak sudah Nabi Adam. Iya, barakallahu fikum. Makanya juga Rasul mengatakan, saya belum pernah melihat iya, seorang makhluk yang dia itu lemah akal dan iman, tapi bisa mengalahkan seorang laki-laki yang apa? Memiliki azam yang kuat, akal yang cerdas. Melainkan kalian, kaum wanita. Wanita kan secara fisik kan gak kuat. Ya. Secara akal, mereka tidak begitu sama laki-laki. Secara kekuatan amal soleh juga masih kalah sama laki-laki. Tapi mereka bisa mengalahkan tipe laki-laki yang kuat, gigih. Ya. Barakallahu fikum, apa prinsipnya. Dan cerdas itu bisa kalah sama wanita. Barakallahu fikum. Jadi, hanya apa? Ya, hanya dengan parasnya. Hanya dengan suaranya yang mendayu-dayu. Wah, itu sudah enggak kuat. Iya. Dan itu sudah banyak buktinya ya. Laki-laki yang hebat itu, barakallahu fikum, tumbang. Iya. Dengan apa? Kecantikan wanita. Makanya di dalam Islam juga ada bimbingan untuk menundukkan pandangan. Iya. Karena orang yang kuat imannya, orang yang cerdas, orang yang punya azam kuat itu bisa apa? Bisa tadi, kelepek-kelepek. Hanya gara-gara apa? pandangan. Jadi imannya bisa gugur. Kepintarannya sudah nggak digunakan kalau sudah kena fitnah pandangan tadi. Iya nggak? Barakallahu Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika. Asyadu Allah. Nanda astagfirullah wa atubu ilaih. Insyaallah ba'da maghrib masih ada kajian tafsir. Monggo yang punya kesempatan untuk ikut.